Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama duduk belajar sebagian urusan agama kita. Di antara kemuliaan orang yang belajar disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang maknanya ya habada saharul hamqa, tuhai sangat merugi begadang malamnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Malam-malam tidak tidur seterusnya untuk perkara yang kurang bermanfaat bagi akhiratnya. Celaka. Wa naum alazkiya khairu minhu. Tidurnya orang yang mereka memiliki ilmu ini lebih baik daripada begadangnya orang yang melakukannya dengan sia-sia. Makna dari ucapan beliau, kadangkala seorang yang berilmu tidurnya bisa menjadi ibadah, dan kadangkala ibadahnya orang yang mereka tidak berilmu walaupun dilakukan di malam hari bersungguh-sungguh sholat malam, namun ternyata tidak mendapatkan bagian kebaikan sedikitpun. Tidaklah yang demikian dikarenakan telah disampaikan bahwasanya di antara syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak berilmu, kecenderungan di dalam melakukan ibadah adalah mengikuti apa kata hati. Yang Allah sifatkan tentang mereka, iyattabi'una illa dhanna, fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di dalam surat An-Najm Allah mengatakan, tidak lain mereka manusia yang menyimpang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain mereka yattabi'una mengikuti illa dhanna, melainkan hanyalah perasaan dan hawa nafsu. Kalau saya cocok, saya ambil. Saya senang, saya ikuti. Kalau saya mendapatkan untung, saya pegang teguh. Itu perasaan dan hawa nafsu. Fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Maka kata Allah, maka sesungguhnya pertimbangan perasaan dan hawa nafsu tidaklah bisa memenuhi standar al-haq, kebenaran sedikitpun. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tertuntut atas kita ketika kita menginginkan benarnya sebuah ibadah, tertuntut atas kita ketika kita menginginkan baiknya sebuah kurbah pendekatan diri kepada Allah, harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, bahkan bukan dengan patokan banyak yang mengamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yasin telah mensifatkan dengan sunnah yang dibawa oleh nabinya alaih salatu wassalam. Allah nyatakan di dalam surat Yasin, walaqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Telah Allah tetapkan kepada banyakan manusia, walaqad haqqal qawlu ala aksarihim, telah hak ketetapan ucapan Allah atas mayoritas dari manusia. Fahum la yu'minun, mereka berat untuk beriman kepada ajaran Nabi. Mereka berat untuk mengikuti ajaran Nabi. Inilah banyakan manusia. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, yang kalau engkau menjadikan patokannya mengikuti kebanyakan manusia yang mayoritasnya enggan mengikuti sunnah Nabi, maka barakallahu fikum, mereka akan menyimpangkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kenapa kita harus belajar agama ini, agar supaya kita mengenal sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dengan kita kembali kepada sunnah Rasul, kita akan mendapatkan hakikat agama Islam ini, agama yang mudah lagi ringan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ad-dinu yusrun la yushaddu hadha ad-din illa ghalabah. Agama ini mudah. Agama Islam itu mudah lagi ringan. Namun kata beliau, agama ini mudah, tidaklah orang yang mereka itu memberat-beratkan agama ini, melainkan dia akan terkalahkan dengan hal yang dia beratkan atas dirinya. Agama Islam ini agama yang mudah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukanlah agama yang berat. Artinya dalam artian agama yang menjadikan orang yang melakukan amalan menjadi berat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu perintah pasti dikaitkan dengan batas kemampuan seorang hamba masing-masingnya. Dan tidaklah orang yang memberat-beratkan agama ini dengan menjadikan amalan-amalan yang di luar contoh Nabi, kecuali ghalabah, dia pun akan merasa berat. Sebagaimana Allah nyatakan tentang mereka ahlul kitab, warahbaniyatub tada'uha fama ra'aha haqqa riayatiha. Contoh seorang memberat-beratkan diri di antara sunnah Nabi SAW adalah at-tazawwuj, yakni menikah. Dengan nikah yang benar, dengan pernikahan yang sah. Ini contoh sunnah Nabi. Kok ada orang menyatakan enggak, hidup membujang at-tabattul adalah ini lebih afdol. Alasannya, kalau jenengan sudah nikah, punya anak, punya istri, mau ke masjid saja diganduli. Nggih napa mboten? Nggih. Coba kalau kita hidup membujang, kemana-mana tidak ada yang melarang. Iya apa tidak? Oh, berarti lebih afdol kita mau ini, mau itu, terserah. Mau ibadah setiap hari, setiap waktu, longgar. Iya ya, Masya Allah. Lebih afdol. Kata mereka, kalau begitu kita harus menjadikan adanya ibadah ruhbaniyah seperti biarawan dan biarawati. Hidup membujang, tidak mencari pasangan hidup laki-laki maupun wanita. Nah, hidup ternyata mereka, kata Allah, wa ma ra'auha haqqa riayatiha, mereka yang menyatakan itu lebih afdol, dalam prakteknya mereka terpelanting, tidak mampu menjaga nam kehormatan dirinya, terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada keharaman fal iyadzu billah, hingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi dengan sebab mereka menolak nikah yang sahih. Gino pembuatan? Lah ini. Padahal katanya lebih bisa maksimal ibadah. Lah itulah yang kata Rasul, tidaklah seorang memberat-beratkan di dalam agama, maknanya mencari jalan agama, bukan jalannya Rasul. Agama Islam mudah. Bagaimana? Tinggal kita ngikuti jalannya Rasul. Kita tidak diperintahkan untuk mencari, mengarang, tidak diperintahkan untuk membuat, namun kita cukup mengikuti. Okay. Coba kalau kita diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat, jenengan pergilah ke sana, misalnya ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada emas yang telah disediakan bagi Anda sekian karung, bahkan satu gunung. Jalannya gimana ya? Ke Jogja saya enggak tahu jalannya ya. Oh, ke sana kemari, tersesat, keblusuk, kejebur dan seterusnya. Mungkin demikian ya. Bingung. Namun beda. Kalau telah ditunjukkan arah-arahannya, jenengan ke Jogja arahnya ini. Mana yang lebih mudah? Yang ada arahan kita ngikuti arah petunjuk yang pasti sampai, atau kita mencari jalan sendiri? Demikian pula agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke dalam jannah. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat Yasin Allah berfirman, bersumpah membela nabinya, innaka laminal mursalin, engkau betul-betul bagian dari para rasul yang diutus untuk menerangkan kepada manusia. Yang sifatnya apa? Ala siratim mustaqim, engkau betul-betul di jalan yang lurus. Kata Ibnul Qayyim, tariqun musilul ilal jannah. Yaitu di atas jalan yang bisa mengantarkan manusia yang mengikutinya masuk ke dalam jannah. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan orang yang mau kembali kepada sunnah rasul, maka dia akan merasakan betul-betul agama Islam ini mudah. Agama Islam ini mudah, bukanlah susah. Maka sebagaimana contoh dalam bab yang akan kita meneruskan di sore hari ini, yang merupakan kelanjutan pelajaran kemarin sore, terkait dengan permasalahan al-udhiyah, permasalahan berkorban. Apa hukum berkorban? Apa? Wajib apa sunnah? Sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun sunnah tentunya tidak disepelekan. Orang yang mengamalkan ibadah sunnah bukan maknanya lah ora dosa, namun dia merugi. Dia merugi. Kira-kira kalau kita dikatakan jenengan merugi, mau atau tidak? Tidak mau. Saya kepengen untung, laksanakanlah sunnah. Ketika mampu. Nah, laksanakanlah sunnah. Kenapa? Karena orang yang melakukan sunnah yang dihukumi bukan wajib, sunnah Nabi yang dihukumi bukan wajib, maka ibadah sunnah tersebut akan menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib. Kita sholat berjamaah kadangkala kurang khusyuk. Dengan sholat rawatib Allah tutupi kekurangan yang ada. Nah, dengan ibadah sunnah Allah tingkatkan derajat seorang hamba menjadi orang-orang yang sabiquna bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sekedar yang wajib, muktasid, orang yang pas-pasan. Nah, dengan ibadah sunnah pula seorang akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bil fara'id, tidaklah seorang hamba melakukan ibadah-ibadah yang wajib kemudian dia melakukannya, menambahnya dengan yang nafilah, tambahan-tambahan, sehingga Allah menjadikan dirinya selalu merasa terus diawasi oleh Allah. Jadilah pandangannya selalu memandang Allah ridho atau tidak. Tangannya ketika bergerak, apakah Allah senang atau tidak? Lihatlah. Karena ingin melakukan yang sunnah. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, sunnah mu'akkadah ini, ketika kita ingin melakukannya, apakah semua muslim itu harus kita tekankan pada dia untuk berkorban? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Namun siapa orang yang dia syarat orang yang mau berkorban diantaranya? Yang pertama Islam. Islam. Kalau kafir, sekaya apapun tidak dikenakan. Ya. Kalau berkorban, sah atau tidak? Tidak sah, tidak diterima. Yang kedua, hah? Apa? Balik. Anak kecil kaya. Apa ada anak kecil kaya? Iya, dapat warisan dari orang tuanya. Nah, atau dapat hadiah dan seterusnya. Mungkin hartanya harta siapa? Harta anak itu. Nah, maka bagaimana? Oh, kok harus berkorban punya harta banyak? Tidak. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat keluar daripadanya orang gila. Orang gila apa punya harta? Mungkin dulunya pengusaha, seterusnya kemudian mengalami suatu kecelakaan, gegar otak dan seterusnya akhirnya gila. Mungkin? Mungkin. Lah apakah ketika dia sudah gila seperti itu, oh kamu berkorban, hartamu banyak. Ya. Ini tidak harus kita tekankan. Yang keempat adalah mempunyai kemampuan. Kemampuan dalam artian adalah telah merupakan harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dia berupa nafkah. Orang yang berhak dia nafkahi dan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, barakallahu fikum. Maka dari sini kita memandang diri kita. Kayaknya kok aku punya kelebihan ya. Insyaallah mau berkorban lah. Mau berkorban. Karena aku mempunyai kelebihan. Kenapa? Karena aku sadar hakikat harta yang menjadi milikku nanti apa yang aku infakkan di jalan Allah. Adapun harta yang aku simpan, aku mati menjadi harta milik ahli waris. Ya apa tidak? Kalau begitu aku ingin nanti memiliki harta yang banyak di akhirat, aku mau berkorban. Sudah. Aku mau berkorban. Sekarang dia mikir, berkorban. Maka bagaimanakah berkorban tersebut? Sebelum masuk pembicaraan tentang binatang kurban, maka orang yang berkorban, dia mikir, masa ya? Aku berkorban, kepengin semuanya aku berkorban supaya pahalanya semuanya dapat. Apakah aku harus misalnya aku kepengin orang tuaku juga berkorban, aku berkorban. Tapi gimana ya? Apakah aku dahulukan korban ini satu kambing atas nama orang tuaku atau atas nama diriku sendiri? Kira-kira kan kadang gitu. Orang tuaku masih hidup, masya Allah. Aku kepengin bakti kepada orang tua. Aku mau berkorban atas nama orang tuaku. Ya? Atau aku korbankan untuk nama diriku. Terbayang yang seperti ini nggih. Lah ini bagaimana? Lihatlah aturan syariat ini. Diterangkan oleh para ulama, mungkin terlebih lagi ketika seorang dia itu memiliki orang tua yang telah meninggal, yang mungkin anak tersebut menyesal, dahulu saya kurang open, dahulu kayak saya kurang bakti kepada kedua orang tuaku. Maka sekarang aku tersadar ternyata mereka telah meninggal. Aku ingin berbakti kepadanya. Maka aku akan berkorban atas nama orang tuaku. Agar supaya orang tuaku mendapatkan pahala. Ya, banyak yang seperti ini. Apakah harus berarti kalau begitu aku menyembelih dua ekor kambing? Ya. Maka di sini diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah faslun, sebuah pasal. Kata beliau, sebuah pasal yang menerangkan al-aslu fil udhiyati annaha masyru'atun fi haqqil ahya. Asal muasal perintah berkorban adalah ini berlaku pada haknya orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Naam. Barakallahu fikum. Asalnya berlaku pada orang yang masih hidup. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudahuna an anfusihim wa ahlihim. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka berkorban atas nama diri mereka sendiri dan keluarganya. Ini demikian. Nah sekarang, asalnya adalah orang yang hidup. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul 'amah. Adapun apa yang disangka oleh sebagian manusia secara umum, muslimin secara umum, min ikhtisasil udhiyati bil amwati, untuk mengkhususkan kalau begitu orang tuaku telah mati, aku ingin berbakti, aku beli 2 ekor kambing, 1 korban atas namaku, 1 korban atas nama orang tuaku yang telah meninggal. Sendiri seperti ini, tidak ada asal contoh dari Nabi. La aslalahu, tidak ada asalnya contoh dari Nabi. Namun yang ada contohnya adalah barakallahu bikum, dicontohkan oleh Rasul, beliau berkorban atas nama dirinya, mengiringkan dengan atas nama orang keluarganya, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal. Sebagaimana penjelasan di sini, berkorban al-udhiyatu anil amwat salah satu aksam. Berkorban menyembelih binatang kurban atas nama orang yang telah meninggal ada 3 macam. Ada 3 macam. 6. Ingat-ingat, oh saya ingin berkorban. Kalau saya pas-pasan tapi saya dulu jangan durhaka kepada orang tua ya, kepengin baktilah. Kan kadang-kadang anak berpikir ya, berpikir ya sudahlah, saya mau nyembelih korban atas nama orang tuaku. Ya. Bagaimana? Ada 3 keadaan. Keadaan yang sesuai dengan sunnah Rasul dan keadaan yang tidak ada asalnya dari sunnah Rasul. Yang pertama, an yudhiya anhum taba'an lil ahya, yaitu dia meniatkan berkorban atas nama orang-orang yang telah meninggal, namun karena mengiringi orang yang masih hidup. Dia meniatkan berkorban atas nama orang yang meninggal karena mengiringi orang yang masih hidup. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mudah-mudahan pahalanya juga aku dapat dan orang tuaku yang telah meninggal juga dapat. Diniatkan ishtiraku fis thawab. Diniatkan bergabung di dalam pahala. Ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bentuknya an yudhiya ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya wal amwat. Seorang berkorban membeli 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1 ekor sapi atau 1/7 unta atau 1 ekor unta. Ya, monggo sesuai kemampuan. Saya niat berkorban dengan korban 1 ekor atau 1/7 dari sapi dan unta, ini saya niatkan ini sebagai persembahan kurbah dariku dan dari keluargaku. Yang dia maksudkan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Okay. Dengan berapa ekor? 1 ekor atau 1/7. Ini yang pertama. Ya. Maka al aslu hadza tadhiyatun nabi. Asal di dalam perkara ini adalah berkorbannya penyembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkorban, beliau meniatkan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah ini adalah persembahan dariku, kurbah dariku dan dari keluargaku dengan niat pahalanya supaya sampai kepada mereka juga. Yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Nabi berkorban di Madinah, istrinya Khadijah bintu Khuwailid telah meninggal, istri tercinta. 6. Nabi berkorban di Madinah, putrinya telah meninggal. 6. Berarti dari anggota keluarga beliau yang telah meninggal juga mendapatkan. Dan Rasul menyembelih yang berikutnya mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa an ummatil ladzina lam yudhi. Wahai ya Allah, ini adalah persembahan kurbah dariku dan dari keluargaku serta dari umatku yang mereka tidak mampu berkorban. Masya Allah. Nah, sehingga ikutilah Rasul. Orang yang mengikuti Rasul mendapatkan doa kebaikan dari Rasul. Nah, barakallahu fikum. Lah inilah masyiral muslimin rahimanallah. Ini contoh yang apa keadaan pertama. Jenengan beli seekor kambing dikorbankan, niatnya ini adalah kurban. Kurbah dariku dan dari keluargaku. Namun pemilik adalah satu orang, nggih. Beda. Ada kaidah di dalam kurban, al-ishtiraku fis sawab jaizun. Wal-ishtiraku fil uthiyah la yajuzu illa fil baqari wal ibil. Lihatlah ya. Ini kaidah dipegang. Berserikat di dalam niatan pahala, niatan pahala ini dibolehkan. Dalam berkorban nggih. Berserikat kita menggabungkan orang yang banyak supaya pahalanya bisa mencapai kepada orang yang banyak dengan satu binatang kurban dibolehkan. Namun berserikat kita berkumpul bergabung dalam satu binatang kurban itu tidak dibolehkan kecuali pada sapi dan unta. Nggih, dipahami nggih? Sekarang suami istri sudah lapak, gue kurban jenengan punya uang berapa? Saya punya uang 1 juta. Oh, saya punya uang 1,5. Sudahlah beli kambing aja, dapat enggak kira-kira? Dapat. Atas nama siapa? Atas nama bapak dan ibu. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Karena dalam satu kambing, ya. Namun kalau sudah bapaknya dibantu sama ibu, pak korbanlah. Oh, enggak punya uang, Bu. Sudah ini tak kasih uang 1,5 juta sana beli kurban. Terus bapaknya kurban atas nama saya dengan niatan ini pahalanya ngalir kepada saya dan juga keluarganya yang hidup dan mati. Jadi dapat enggak? Boleh. Nah, difahami ini nggih. Nah, ini tadi. Kakak beradik demikian. Nah, hadini barakallahu fikum, kaidah yang harus dipahami. Keadaan kedua, menyembelih orang yang mati. Menyembelih atas nama orang yang mati, bukan menyembelih orang yang mati ya. Menyembelih atas nama orang yang sudah meninggal. Yang kedua, an yudhiya anil amwat bi muqtada wasayahum tanfidzan laha, yaitu menyembelih atas nama orang yang telah meninggal. Sebagai misal orang tua kita telah meninggal, maka kita menyembelih, beli seekor kambing disembelih atas nama orang tua yang telah meninggal. Namun bimuktadha wasayahum, dengan sebab karena dulu berwasiat, nanti kalau aku meninggal, tolong di hari raya Idul Adha sembelihkan seekor kambing untuk korban atau 1/7 sapi untuk korban. Nggih, wasiat harus niki. Maka bagaimana inilah tanfidzan laha, ini kita wajib untuk melakukannya kalau memang ada harta. Jadi kalau meninggalkan harta peninggalan, tidak terus dibagi waris dulu. Harta yang ada disempil, mana wasiat dia untuk korban, ambil, taruhlah 2,5 juta. Okay. Ini cadangan untuk beli kambing ataupun 1/7 sapi nanti di hari kurban. Boleh bergabung, tidak boleh bergabung niatnya. Atas nama orang tua karena dia dulu pernah wasiat. Okay. Pernah apa? Wasiat. Kalau memang ada harta, hukumnya jadi wajib. Karena asal dalam wasiat adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, yakni tentang wasiat kalau sudah dinyatakan, faman baddalahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang merubah wasiat tersebut, mereka rubah wasiatnya, wasiat yang tidak terlarang. Naam, maka orang tersebut menanggung dosa atas merubahnya. Nah, atas merubah wasiat. Naam, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Berarti kalau begitu, atas nama orang yang meninggal. Ini keadaan kedua. Ya. Kalau tadi yang pertama adalah sunnah, satu binatang kurban dengan niatan untuk diri kita dan keluarga kita yang hidup atau yang meninggal. Yang kedua, wajib untuk kita lakukan kalau yang meninggal pernah berwasiat. Yang ketiga, keadaannya adalah an yudhahya anil amwati tabarruan mustaqillina anil ahya. Sekarang kita memurnikan seorang berkorban membeli seekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. 6. Atas nama orang yang telah meninggal sebagai tabarruan, bentuk sedekah murni atas nama orang yang meninggal. Tidak disertakan orang yang masih hidup nggih. Sudahlah, saya mau beli seekor kambing. Ini atas nama orang tua saya yang telah meninggal. Yang seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya keumuman sedekah. Keumuman sedekah dibolehkan. Namun apa adat contoh dan asal dari Nabi dan para sahabat? Kata beliau, fahadza jaizatun. Ini boleh. Naam. Akan tetapi kata beliau, walakin la nara anna takhsisul mayyiti bil udhiyati minas sunnah. Akan tetapi kami memandang mengkhususkan model seperti ini bukanlah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Difahami ini nggih? Berarti kalau begitu mana yang afdal isobatus sunnah, mencocoki sunnah. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ditanya, bagaimana kalau seandainya kita memiliki kelebihan harta? Ini kaitan orang tua nggih? Kaitan orang tua. Bagaimana kalau kita melebihi kelebihan harta? Beli satu terlalu mudah bagi saya. Maka yang afdal kata beliau, berkorbanlah satu atas nama engkau dan keluargamu yang hidup atau yang meninggal. Sisanya engkau sedekahkan, lebih bermanfaat. Ya. Lebih bermanfaat. Adapun bagi si mayit, yang paling bermanfaat bagi mereka adalah doa. Adalah doa. Ngene apa mboten? Nggih. Yang paling bermanfaat bagi si mayit adalah berdoa, ya. Jadi kita mendoakan mereka, orang-orang yang telah meninggal. Nggih. Lah, sekarang muncul pertanyaan. Kok jenengan ora tau ndongakna wong mati nggih, Mas? Oh, alhamdulillah, Pak. Kita jawab, kita setiap hari minimal mendoakan keselamatan bagi orang yang mati, saudara kita 9 kali. Setiap hari saya minimal 9 kali. Loh, kapan itu? Jenengan sholat mesti tahiyat, ketika tasyahud mesti berdoa assalamu alaina, terus wa ala ibadillahis solihin. Ya Allah, aku minta keselamatan kepadamu untuk diriku dan hamba-hambamu yang soleh. Kata Rasulullah, idza da'auta bihadza, kalau engkau berdoa dengan ini, faqad da'autum li ibadillahis solihin fis sama'i wal ardi. Kalau engkau berdoa dengan doa ini, engkau telah meminta keselamatan bagi dirimu dan hamba Allah yang soleh di langit dan yang di bumi, yang hidup dan yang telah mati. Nah, niku nggih. Sehari 9 kali minimal. Kapan itu? Maghrib berapa? 2 kali. Isya berapa? 2 kali. Subuh berapa? 1 kali. Zuhur 2 kali. Asar berapa? Masya Allah, sedinten ping songo. Tambah sholat sunnah. Wah, berapa ya? Masya Allah. Begitu banyaknya kita mendoakan orang yang telah meninggal. Ya. Belum lagi kalau kita berdoa, kapan berdoa? Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tambah lagi. Berapa kali sudah? Oh, saya sholat malam. Kalau malam saya doa itu. Tambah. Nggih. Oh, diantara adzan dan qomat saya juga berdoa, tambah. Ketika safar saya berdoa, tambah. Lihatlah, nggih. Lah, ternyata banyak sekali mendoakan orang yang telah meninggal. Lah, itu yang paling bermanfaat. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga yang paling bermanfaat bagi orang yang meninggal adalah doa. Adalah doa. Ya, ini barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kata beliau di sini, kenapa yang demikian bukan bagian dari sunnah mengkhususkan nyembelih khusus orang yang sudah meninggal? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudhi an ahadin min amwatihi bi khususihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidak pernah berkorban atas nama salah seorang pun dari keluarganya yang telah meninggal. Nggih. Falam yudhi an ammihi Hamzah, beliau tidak berkorban menyembelih binatang khusus atas nama pamannya Hamzah ibn Abdul Muthalib yang gugur di perang Uhud. Wa huwa min azi aqaribihi indah, dan beliau adalah paman yang paling mulia di sisinya. Wala an auladihi alladhina matu fi hayatihi, dan tidak pula dari anak-anak putri beliau yang telah meninggal. Ibrahim putra beliau, Ruqayyah putri beliau, Qasim dan seterusnya. Naam, telah meninggal sebelumnya, bahkan istri beliau. Naam, dan juga wala an zaujatihi Khadijah binti Khuwailid. Tidak pernah. Namun Rasul menyembelih semuanya, mereka mengikuti tabaan lil ahya, ngiringi pahalanya orang yang masih hidup. Sehingga di sini ini barakallahu fikum, ini merupakan perkara yang harus kita sadar. Oh, kalau begitu sudah. Ternyata nah, dengan belajar mudah mboten nggih agama Islam nggih? Ya mudah ya. Ternyata kalau kita ingin memberikan pahala kepada orang tua pun bisa dengan cara kita berkorban satu ekor kambing atau sepertujuh sapi atau satu ekor sapi atau sepertujuh unta atau satu ekor unta dengan niatan ini sebagai persembahan kurbah dariku dan anggota keluargaku yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Nggih. Loh. Tapi nggih mboten marem, kita katakan agama jangan dengan perasaan. Kalau jenengan selalu apa-apa mboten marem, terbawa syubhat orang-orang yang mereka itu menggunakan akal. Jenengan berdoa kepada Allah, Allah enggak melihat ya enggak khusyuk. Coba kalau kau jadikan adanya gambar di sana, kau melihat akan semakin rindu dan khusyuk karena engkau melihat. Ngene apa mboten? Iya ya, demikian. Nah, lihatlah. Sehingga mereka akan membuat gambar-gambar, membuat patung-patung dan seterusnya untuk meminta kepada Allah akan lebih merasakan di hati. Gila, umatan? Gila, ini seperti ini akan terbawa kalau dengan marem-mareman. Namun ibadah adalah ittiba'ur rasul, mengikuti roh rasul. Barakallahu fikum. Laniki Islam merupakan agama yang mudah. Kalau begitu ternyata mudah bakti kita kepada orang tua kita. Bagaimana kita beramal soleh? Kita beramal soleh. Lah ini, kita beramal soleh karena apa? Karena kita merupakan hasil usaha orang tua kita. Gini apa mboten? Kita hasil usaha orang tua kita dengan syarat orang tua kita mati di atas Islam, mati di atas Islam. Itu ngalir pahalanya ke orang tua kita. Loh bagaimana? Kok kita hasil usaha orang tua kita? Orang tua saya dulu enggak pernah ngajari saya sholat. Orang tua saya baca Quran aja enggak bisa dan seterusnya. Loh, adanya jenengan itu karena siapa? Iya apa enggak? Kalau orang tua tidak menikah dengan nikah yang sahih, kira-kira lahir? Tidak. Lah, maka dari itu jangan sekali-kali kita merendahkan orang tua kita. Bentuk syukur kita kepada orang tua kita, mereka menjadi sebab wujudnya kita di dunia. Ya. Lah ini sehingga Allah menjadikan durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar. Dan bakti kepada kedua orang tua adalah diwajibkan setelah ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai orang yang mengaji kau jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini berbahaya yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan orang yang ini. Oh, kalau begitu sungguh sangat mudah agama ini. Kalau begitu semakin kuat keinginanku untuk berkorban. Karena dengan satu binatang kurban atau sepertujuh dari sapi atau unta ternyata bisa aku niatkan pahalanya untuk semua anggota keluargaku. Ya, ini masya Allah. Nah, ibadah yang sangat agung. Maka mulailah dia menginginkan. Kalau begitu, aku ingin berkorban. Barakallahu fikum. Maka dia melihat. Kalau begitu, apa yang harus aku korbankan? Nah, kemarin berkorban adalah merupakan ibadah. Yushtarotu lil udhiyah sitatu syurut. Kalau begitu aku akan berkorban. Nah, atau sebelum masuk ini, mungkin seorang berpikir, lah Jan, sing korban itu sudah banyak. Ya. Lebih baik aku uangnya untuk tak alihkan kepada sodako saja. Lebih afdol mana? Kalau ternyata demikian, al-udhiyatu afdol minas sodakoh bisamani. Kata para ulama, berkorban itu lebih afdol daripada bersodakoh dengan nilai daripada harga binatang tadi. Kecuali tadi, kalau jenengan omber, ya, saya mau korban 7 sapi, sudah cukup 1 sapi, yang lainnya untuk sodakoh, pembangunan masjid, fakir miskin, seterusnya, seterusnya. Oke, ini lebih mencakup, ya. Ini tadi, barakallahu fikum. Namun kalau ternyata bisanya cuma 1, bagaimana? Al-udhiyah afdol minas sodakoh bisamani. Nah, bisamani ya, berkorban lebih afdol daripada sodakoh dengan nilai uang daripada harga binatang kurban. Kalau begitu, saya mau berkorban. Barakallahu fikum. Maka kita lihat syarat-syarat berkorban atau syarat binatang kurban. Yustaratu lil udhiyati sitatu syurut. Dipersyaratkan pada binatang kurban 6 syarat. Binatang kurban dipersyaratkan padanya 6 syarat. Yang pertama, antakuna mimbahi matil an'am, yaitu syarat pertama harus binatang ternak yang disebut bahimatul an'am, terbatas pada 3 jenis. Al-ibil, unta, wal-baqar, sapi, wal-ghanam, kambing. Di mana kambing ada 2 macam, abda'an wa ma'iz, yaitu kambing yang berbulu, domba, semacam wedus gembel, Australia, dan seterusnya. Ataukah ma'iz, ataukah kambing yang berbulu, seperti kambing Jawa, Etawa, Kacangan, dan seterusnya. Kambing dengan 2 jenisnya. Kenapa disebutkan demikian? Untuk memahamkan syarat kedua. Jadi yang boleh dikorbankan kalau enggak onta, sapi. Kalau enggak sapi, kambing, apakah gembel dengan jenisnya ataupun juga kambing berambut. Syarat kedua, an yakuna musinnatan, yaitu tablughu sinnal mahdudi syar'an, yaitu telah mencapai usia yang ditentukan oleh syariat. Usia yang ditentukan oleh syariat. Dirinci, yang pertama sapi atau yang pertama onta. Onta dikatakan telah memenuhi syarat dijadikan binatang kurban, mata malahu khamsu sinin, kalau sudah sempurna 5 tahun. Ontanya sudah sempurna umurnya 5 tahun. Sudah 5 tahun obati sah untuk berkorban. 2 tahun, 3 tahun walaupun gemuk kayak apapun tidak sah untuk berkorban, ya. Yang kedua, sapi. Sapi mata malahu sanatan, kalau sudah usia genap sempurna 2 tahun atau lebih. 2 tahun atau lebih. Patokannya bukan gemuk banyak dagingnya, namun patokannya sudah 2 tahun atau lebih. Jadi jangan jenengan sapi ini sapi Bali kecil, ini ada sapi metal mantep, bisa keluar hampir 1 ton ya. Sapi Bali paling abot-abotnya cuma 2 kintal, nah, misalnya ya. Lebih baik sapi metal, umurnya berapa? Baru 1,5 tahun. Kira-kira bisa mencapai berat segitu kalau metal? Bisa, ya. Bukan dagingnya, namun yang dijadikan patokan umurnya. Umurnya. Nah, ini tadi. Mungkin orang ini beli sapi Bali tadi, oh karena saya tidak mendapatkan sapi yang bagus yang umurnya sudah 2 tahun. Semuanya di bawah 1 tahun. Ya. Jadi sudah harus yang ini. Dipahami ini nggih? Dipahami. Jadi jangan patokannya yang banyak dagingnya dulu, namun syaratnya terpenuhi atau tidak. Dalam kambing. Sekarang dalam kambing, kambing dua macam. Kambing domba. Kambing do'an. Kalau do'an adalah jada'an wahiyya matamma nisfu sanatin, yaitu kalau sudah usianya 6 bulan atau lebih. Kalau wedhus gembel 6 bulan atau lebih, tidak harus nunggu potel ya. Yang penting sudah 6 bulan atau lebih, maka boleh dijadikan sebagai binatang kurban kalau gembel. Namun kalau ma'is, kambing Jawa, kambing Etawa, kambing kacangan dan seterusnya adalah di sini harus dia itu musinnah matamma lahus sanah, yaitu sudah sempurna 1 tahun atau lebih. Sudah 1 tahun. Kalau wedhus gembel boleh 6 bulan. Kalau wedhus apa namanya bahasanya Jawa nggih. Wedhus Jawa harus 1 tahun. Walaupun belum potel, walaupun belum tanggal giginya, itu sudah boleh dijadikan binatang kurban. Barakallahu fikum. Syarat yang kedua ini. Syarat yang ketiga di antaranya adalah, kita tiga syarat dulu, tiga berikutnya yang akan datang, yaitu salamatu minal aib, yaitu selamat dari aib kecacatan kecacatan yang menghalangi dia untuk dijadikan binatang kurban. Di mana kecacatan tersebut disebutkan dalam hadis empat macam, yaitu al-aurul bayyin, yaitu apa namanya, seperti al-aurul bayyin, dia itu cacat matanya jelas, seperti terlalu masuk ke dalam matanya, terlalu masuk ke dalam dan kerah sudah, kalau lihat kayak semacam ini. Nah, berarti ini jelas. Atau terlalu melotot. Terlalu melotot. Terlalu masuk atau terlalu melotot. Ini jelas. Cacat kelihatan. Nah, demikian. Atau matanya ini belok. Ibyadda ibtidadan. Yaitu ibyidadan. Yaitu belok. Putih semuanya. Demikian ya. Enggak ada hitamnya sama sekali matanya. Maka yang seperti ini jelas cacatnya, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dijadikan binatang kurban. Yang kedua, al-maradul bayyin, yaitu sakit nyata-nyata sakit. Sakitnya jelas nampak. Penyakitan, ya. Macam-macam penyakitnya. Yang ketiga, al-arajul bayyin, yaitu pincang. Dengan kepincangan yang jelas. Termasuk daripadanya lumpuh, lempo, dan seterusnya. Gini. Yang keempat adalah al-huzal. Al-muzilulil muh. Kurus, tidak ada dagingnya. Kurus, tidak ada dagingnya. Oh, kalau begitu, cari yang bagus. Nanti. Nah, ini diantara syarat-syarat daripada 6 syarat yang harus dipenuhi dalam binatang kurban. Masih tersisa 3 syarat berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan di malam Kamis. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan untuk kita bisa meneruskan pelajaran tentang kurban ini. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.